Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, 3 Jumadal Ula 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 17 Desember 2020, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk dapat melanjutkan pembahasan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, panduan bagi para penuntut ilmu, yang merupakan karya dari Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu wa ra'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Kita masih membahas tentang penuntut ilmu dan salat tahajud. Kita sampai pada sub pembahasan salat tahajud para salafus salih. Tentunya kita mengetahui bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Kemudian generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka inilah tiga qurun, tiga generasi al-mufaddalah yang memiliki keutamaan yang langsung dipersaksikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka dan setelah mereka, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka segala amal salih pun contoh terbaik ada pada mereka, termasuk di dalamnya pada permasalahan qiyamul lail atau secara lebih khusus yaitu salat tahajud. Kita langsung masuk apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, yang mana Abu Qatadah ini wafat pada tahun 54 Hijriah radhiyallahu anhu, ia berkata, jadi Abu Qatadah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 54 Hijriah. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah keluar di suatu malam. Tiba-tiba beliau bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala an yang sedang mengerjakan salat dan melirihkan suaranya. Abu Qatadah berkata, kemudian beliau bertemu dengan Umar yang sedang mengerjakan salat malam dan mengeraskan suaranya. Abu Qatadah berkata, tatkala keduanya berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada keduanya, "Wahai Abu Bakar, aku telah melewatimu ketika engkau sedang salat dan engkau melirihkan suaramu." Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku telah memperdengarkan kepada Rabb yang aku bermunajat kepada yang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Qatadah berkata, kemudian beliau bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, "Wahai Umar, aku juga telah melewatimu ketika engkau sedang mengerjakan salat malam dengan mengeraskan suaramu." Abu Qatadah berkata, lalu Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah membangunkan orang-orang yang sedang tidur terlelap dan mengusir syaitan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, keraskan suaramu sedikit." Dan berkata kepada Umar, "Wahai Umar, lirihkan suaramu sedikit." Jadi petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana tata cara salat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat yang mulia Abu Bakar dengan suara yang begitu lirih, sedangkan Umar dengan suara yang begitu keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada keduanya untuk pertengahan, tidak selirih suaranya Abu Bakar dan tidak sekeras suara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, tapi pertengahan. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, keraskan suaramu sedikit, dan anda wahai Umar, lirihkan suaramu sedikit." Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, yang mana Zaid bin Aslam ini wafat pada tahun 136 Hijriah rahimahullah, bahwasanya Umar suatu ketika melakukan salat malam dalam waktu yang cukup lama. Umar melakukan salat malam dalam waktu yang cukup lama hingga di akhir malam beliau membangunkan keluarganya untuk melakukan salat. Jadi Zaid bin Aslam, ya, dari beliau radhiyallahu taala an menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an itu melakukan salat malam dalam waktu yang cukup lama, hingga di akhir malam belum membangunkan keluarganya untuk melakukan salat. Jadi Umar salat dulu sendiri, kemudian setelah itu baru dia bangunkan anggota keluarganya. Beliau berkata, "Salatlah kalian, salatlah kalian." Kemudian beliau membacakan ayat, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para kepala keluarga, agar mereka memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat, kemudian juga bersabar dalam mengerjakan salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, akan tetapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu, kesudahan yang baik itu ada bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan perhatian kepada keluarganya untuk juga menunaikan salat malam. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin rahimahullah, ia berkata, istri Utsman berkata ketika beliau terbunuh, istri Utsman bin Affan maksudnya radhiyallahu taala an, ya, istri beliau berkata ketika Utsman terbunuh, sungguh kalian telah membunuhnya. Sungguh ia itu, yaitu Utsman bin Affan, selalu menghidupkan malam dengan Al-Quran dalam sholat malam. Jadi Utsman bin Affan itu kebiasaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu menghidupkan malamnya dengan Al-Quran saat sholat malam. Jadi dia membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang panjang saat tatkala sholat. Jadi malamnya hidup dengan Al-Quran yang ia baca di dalam sholat. Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana perilakunya Abu Bakar, perilakunya Umar. Demikian pula cerita yang dibawa oleh istri Utsman bin Affan tentang bagaimana suaminya, yaitu sahabat yang mulia Dzunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, melaksanakan salat malam yang malam itu hidup dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita akan lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan bahwa Dirar bin Damrah Al-Kinani mensifati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika ia dipanggil oleh Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan, ia mengatakan, beliau yaitu Ali bin Abi Thalib tidak merasa gembira dengan dunia dan gemerlapnya, dan beliau merasa gembira dengan malam dan kegelapannya. Justru lihat bagaimana perhatian para sahabat terhadap akhirat, sedangkan dunia ini adalah sesuatu yang remeh bagi mereka. Jadi Dirar bin Damrah Al-Kinani mengatakan bahwa beliau Ali bin Abi Thalib itu tidak merasa gembira dengan dunia dan gemerlapnya, dan justru beliau itu merasa gembira dengan malam dan kegelapannya. Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku pernah melihatnya pada beberapa kesempatan ketika malam telah gelap dan bintang telah tenggelam. Beliau telah berdiri miring di tempat sholatnya sambil meraba jenggotnya dan menangis seperti orang yang ditimpa kesedihan. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an begitu khusyuk dalam sholatnya sampai-sampai janggut beliau pun basah, menangis bak orang yang ditimpa kesedihan. Maka seakan-akan aku mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Rabb, dengan penuh permohonan kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali di dalam malam yang gelap, tatkala bintang telah tenggelam, dia berdoa kepada Allah, Rabbi Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini menunjukkan bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an memberikan perhatian yang besar kepada salat malam. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, aku pernah bertemu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu selama 7 hari. Bertemu Abu Hurairah selama 7 hari. Ternyata dia, istrinya, dan pembantunya membagi malam menjadi 3. Apabila yang satu telah salat, lalu membangunkan yang lain. Jadi saling bergantian. Ada yang di awal malam, ada yang di tengah, ada yang di sepertiga malam terakhir. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam yang kedua, dan ada sepertiga malam yang terakhir. Jadi bagaimana kesungguhan Ali bin Abi Thalib berlomba-lomba di dalam melaksanakan ibadah, saling ta'awun di tengah-tengah keluarga beliau. Ini dimuat dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai diri Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya ia mau salat malam. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, seandainya ia mau salat malam. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabdanya yang tadi itu, maka Abdullah bin Umar ia tidak banyak tidur di waktu malam. Sebagian besar malamnya ia pergunakan untuk salat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ia melakukannya hingga menjelang sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istri beliau, kepada Hafsah, ya, sesungguhnya saudaramu, jadi Nabi SAW punya istri itu Hafsah, dan Hafsah itulah saudara dari Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan kepada Hafsah, sesungguhnya saudaramu Ibnu Umar adalah seorang yang salih. Karena apa? Karena salat malam. Jadi kesungguhan salat malamnya Abdullah bin Umar, ketika Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya ia mau salat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, aku pernah salat malam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Aku pernah salat malam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Lalu beliau mengarahkan diriku sejajar dengannya. Tatkala selesai aku berkata, apakah pantas bagi seseorang jika ia melakukan salat sejajar denganmu, padahal engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku tambahan pemahaman dan ilmu. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas untuk salat bersama beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di surah Az-Zariyat, di surah Az-Zariyat ayat yang ke-17, kanu qalilan minal laili yahja'un, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mereka hanya sebentar tidur di waktu malam. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memohon ampun, di ayat yang selanjutnya yaitu di surat Az-Zariyat ayat ke-18. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka memanjangkan salat hingga waktu sahur, kemudian mereka berdoa dan merendahkan diri. Jadi mereka itu tidur di waktu malam dengan tidur yang sedikit. Justru yang panjang bagi mereka adalah mereka memanjangkan salat hingga waktu sahur, dan mereka berdoa kepada Allah dan merendahkan dirinya. Ini yang hendak dilakukan oleh seorang mukmin. Ali bin Husain bin Syaqiq yang wafat pada tahun 215 Hijriah, beliau rahimahullah pernah mengatakan, tidak pernah kulihat orang yang lebih pas bacaannya daripada Ibnu Mubarak. Tidak ada yang lebih baik bacaannya dan lebih banyak salatnya daripada dia, daripada Ibnu Mubarak. Dia salat di sepanjang malam, baik dalam perjalanan safar maupun yang lainnya. Dia mentartilkan bacaan dan memanjangkannya. Ia sengaja meninggalkan tidur agar orang lain tidak mengetahuinya saat ia salat. Jadi tatkala orang tidur, justru dia salat, biar orang-orang tidak tahu bahwa dia sedang melaksanakan salat. Ini bagaimana kesungguhan juga para salaf untuk menyembunyikan amalan mereka. Mereka tidak berusaha agar amalannya tampak, agar amalannya disebut-sebut, agar amalannya dikenang oleh manusia, tidak sama sekali. Tapi mereka berikan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yahya bin Ma'in yang wafat pada tahun 233 Hijriah rahimahullah, beliau mengatakan, aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih utama daripada Waqi' bin Jarrah. Kata Yahya bin Ma'in, Waqi' bin Jarrah ini dia tekun melakukan salat, menghafalkan banyak hadis, sering salat malam dan banyak berpuasa. Putranya yaitu Ibrahim berkata, ayahku salat malam dan begitu pula semua penghuni rumah sampai pembantu kami juga ikut salat malam. Ini kekompakan Waqi' bin Jarrah dalam salat malam, kekompakan keluarga Waqi' bin Jarrah di dalam salat malam. Ibrahim putranya mengatakan, ayahku salat malam, begitu pula semua penghuni rumah, bahkan pembantunya juga ikut salat malam. Maka ini adalah motivasi bagi kita semua melihat perilaku salafuna salih, para pendahulu-pendahulu kita yang salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana kesungguhan mereka, antusias mereka dalam menghidupkan malam-malamnya dengan melaksanakan salat, membaca Al-Quranul Karim, munajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak hanya mereka, namun keluarganya yang ada di rumah, bahkan pembantunya pun melaksanakan salat malam. Baik, kita akan masuk kepada poin selanjutnya, yaitu kiat agar dapat melakukan salat malam atau salat tahajud. Kiat agar dapat melakukan salat tahajud. Di sini penulis hafizahullahu wa ra'ah menyebutkan ada 7 kiat agar seseorang itu dapat melakukan salat tahajud. Ada beberapa kiat yang dapat membantu seseorang untuk bangun di malam hari guna melakukan salat tahajud, dan tentunya kiat-kiat ini sangat banyak, kadang tiap orang tidak sama menerapkannya, tapi secara umum 7 ini adalah menjadi hal yang perlu kita lakukan semuanya. Yang pertama, tentunya seseorang harus mengetahui keutamaan dari salat tahajud dan kedudukan orang yang melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia harus ketahui itu. Bagaimana keutamaan salat tahajud itu sendiri dan kedudukan pelaku atau orang yang melakukan salat tahajud ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta segala apa yang disediakan baginya berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta bagi mereka pun disediakan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi terhadap mereka, yaitu orang-orang yang melakukan salat tahajud dengan kesempurnaan iman. Ya. Orang-orang yang mengilmui tentang keutamaan sebuah ibadah dengan kesempurnaan iman. Tidak sama antara mereka dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui tidaklah sama, berbeda. Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka tentu jelas tidak ada kesamaan antara mereka yang mengetahui sebuah ilmu dan yang tidak mengetahui. Tetapi tidak cukup sekedar tahu, namun perlu baginya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Salat tahajud ini pun sebagai sebab masuk ke dalam surga, sebagaimana sudah kita sebutkan tentang keutamaannya. Ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqaman mahmuda. Dan salat tahajud merupakan sifat hamba-hamba Allah yang salih, da'bus salihin, sifat-sifat hamba Allah yang salih, kebiasaan orang-orang salih, serta kemuliaan bagi seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah dengan bangunnya dia di malam hari. Yang kedua, kiat agar dapat melakukan salat tahajud adalah mengetahui perangkap syaitan dan usahanya agar manusia tidak melakukan salat malam. Dia harus tahu bahwa syaitan akan terus membuat perangkap-perangkap agar orang-orang masuk dalam perangkapnya dan tidak melakukan salat malam ataupun amal-amal saleh yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang laki-laki yang tidur hingga datangnya waktu fajar, hingga datangnya waktu subuh, sampai akhirnya waktu subuh itu pun lewat darinya dan ia tidak bisa melakukan salat fajar tersebut di waktu yang ditentukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka rajulun bada syaitanu fi udhunayhi aw qala fi udhunihi." Itulah seorang laki-laki yang syaitan telah kencing di kedua telinganya atau beliau bersabda di telinganya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang tertidur tatkala waktu fajar ini adalah orang yang syaitan telah kencing di dua telinganya atau di salah satu telinganya. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu min al-laili fataraka qiyam al-lail." Wahai Abdullah, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Dahulu ia melakukan salat malam, kemudian ia meninggalkannya. Dan ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, yang terus-menerus dikerjakan, yang kontinu, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Maka Nabi SAW menyampaikan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu min al-laili fataraka qiyam al-lail." Wahai hamba Allah, wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan yang dahulunya ia itu biasa melakukan salat malam, kemudian ia meninggalkannya. Yang ketiga, kiat agar dapat melakukan salat tahajud adalah memendekkan angan-angan dan banyak mengingat mati. Memendekkan angan-angan dan banyak mengingat kematian. Hal ini dapat memberi semangat untuk beramal dan dapat menghilangkan rasa malas. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahli al-qubur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah Anda ini di dunia seakan-akan sebagai orang yang asing. Aw 'abiru sabilin, atau sebagai orang yang sedang melakukan safar. Dan orang yang asing itu tentunya dia tidak betah karena dia asing di tempat tersebut, atau dia musafir, ada tempat yang ia tuju. Maka jadilah di dunia seperti kedua orang ini, entah dia gharibun atau abiru sabil, entah dia orang yang asing atau seorang yang sedang melakukan perjalanan. Wa udda nafsaka min ahli al-kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur, yaitu pasti akan mati. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Apabila engkau berada pada sore hari, maka jangan engkau menunggu pada waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantazir almasa." Dan kalau engkau berada pada waktu pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka tatkala masih sehat, tatkala masih ada umur yang Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Termasuk di antaranya adalah melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat malam. Yang keempat, kiat untuk melakukan salat malam, yaitu tidur di awal malam, agar memperoleh kekuatan dan semangat yang dapat membantu untuk melakukan salat tahajud dan salat subuh. Hal ini berdasarkan hadis Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isha'i wal haditha ba'daha." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya, membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelahnya. Jadi kalau tidak ada yang perlu diperbincangkan, maka lebih baik tidur. Jika ada ya silakan, jika tidak ada maka lebih baik tidur. Tentunya obrolannya pun adalah obrolan yang memberikan kebermanfaatan. Yang kelima, kiat agar seseorang dapat melakukan sholat malam atau sholat tahajud, mempergunakan kesehatan dan waktu luang dengan melakukan amal saleh. Dia gunakan kesehatan dan waktu luangnya dengan melakukan amal saleh agar pahala kebaikan tetap ditulis pada saat ia sakit atau sedang safar. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, ditulislah baginya pahala perbuatan yang biasa ia lakukan tatkala ia sehat dan tatkala ia mukim. Jadi ada orang misalnya, dia bisa ke masjid, gak pernah tinggal, lalu qadarullah dia sakit, yang akhirnya dia tidak ke masjid dengan sakitnya itu. Walaupun dia sholat di rumah, maka pahala dia sholat berjamaah di masjid tetap dihitung, tetap ditulis, karena dia sudah terbiasa melakukan itu. Atau ada orang misal, dia biasa ke masjid sholat, karena dia musafir misalnya, dia tinggal di penginapan, yang susah cari masjid misalnya, lalu dia sholat di penginapan itu, dia pun tetap dapat pahala sholat, sholat di masjid. Ini keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang terbiasa melakukan sebuah amal saleh, namun tatkala kondisi sakit atau safar di mana amal saleh tersebut yaitu tidak mudah bagi untuk dilakukan, sulit baginya, ada penghalang yang muncul, maka pahalanya tetap ia dapatkan karena terbiasanya ia melakukan amal saleh tersebut tatkala ia mukim, tidak sedang safar, atau tatkala ia sedang dalam kondisi sehat. Maka orang yang berakal pun hendaklah tidak terluput dari keutamaan yang agung ini. Hendaklah ia melakukan sholat tahajud ketika sedang sehat dan memiliki waktu luang, serta melakukan berbagai amal soleh, sehingga tetap ditulis baginya pahala apabila ia lemah, ya, atau tiba-tiba ia ada kesibukan dari melakukan amal kebaikan yang bisa ia lakukan, ada hal urgen yang mesti ia bereskan. Maka amal-amal sunnah yang bisa ia lakukan ini pun tetap akan tertulis pahalanya, meskipun ia tidak melakukannya, dikarenakan ia sedang sakit atau sedang safar, tapi pahalanya tetap ditulis karena ia terbiasa melakukan itu. Yang keenam, bersungguh-sungguh mengamalkan adab-adab sebelum tidur, yaitu dengan tidur dalam keadaan suci, ya, berwudu. Apabila mempunyai hadas, hendaklah ia berwudu, ya, sholat sunnah dua rakaat, yaitu sholat sesudah wudu, ya, membaca zikir sebelum tidur, jadi baca zikir sebelum tidur, mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan, serta dibacakan padanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian usaplah kedua tangannya itu, ya, pada seluruh anggota badan yang dapat ia jangkau. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Jangan lupa juga membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan membaca doa sebelum tidur. Dia juga harus melakukan berbagai sebab yang dapat membangunkannya untuk sholat, seperti meletakkan jam waker, ya, atau alarm di dekat kepalanya, atau dengan berpesan kepada keluarganya atau temannya atau tetangganya untuk membangunkannya. Ini adalah cara agar seseorang dapat melaksanakan sholat malam. Yang ketujuh, cara atau kiat yang terakhir yang disampaikan oleh penulis, yaitu memperhatikan sejumlah sebab yang dapat membantu untuk melakukan sholat tahajud. Ya, itu tadi, dengan tidak banyak makan, ya, tidak membuat badannya lelah dengan melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Bahkan seharusnya ia mengatur pekerjaan yang bermanfaat, tidak meninggalkan tidur siang, karena itu dapat membantu membangunkan dirinya di malam hari. Kemudian juga menjauhi dosa dan maksiat. Disebutkan dari Sufyan As-Sauri rahimahullah, beliau berkata, selama 5 bulan aku terhalang untuk melakukan sholat malam karena dosa yang aku lakukan. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang sudah mungkin sekian lama tidak melakukan sholat malam? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, ya, yaitu di sholat sunnah witir. Dan dia adalah sholat sunnah yang hukumnya juga sunnah mu'akkadah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Sholat witir adalah hak atas setiap muslim. Sholat witir adalah hak atas setiap muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin fal yaf'al. Barang siapa yang ingin melaksanakan witir dengan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat, maka kerjakanlah. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang mau melaksanakan witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, salat witir tidaklah wajib seperti salat fardu kalian, akan tetapi ia adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keutamaan salat witir? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahlal Qur'ani, awtiru, fa inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witra." Wahai ahlul Qur'an, Salat witirlah kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir. Witir yang dimaksud di sini Maha Esa. Yuhibbul witra, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan salat witir. Syekh Abdul Aziz bin Baz yang wafat pada tahun 1420 Hijriah rahimahullah, beliau wafat 22 tahun yang lalu, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya bagi ahlul ilmi, itu bagi para ulama, memiliki perhatian yang lebih terhadap salat witir daripada selainnya, yaitu daripada selain ahlul ilmi, meskipun salat ini disyariatkan untuk semua kaum muslimin, sehingga orang-orang yang mengetahui keadaan dan perbuatan mereka mau mengikuti mereka. Jumlah paling sedikit dari salat witir adalah satu rakaat yang dilakukan antara isya sampai fajar. Allah Subhanahu wa taala adalah witir, yaitu Maha Esa, dan mencintai orang-orang yang melakukan salat witir. Dan dia mencintai segala apa yang menyelarasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala Maha Sabar dan mencintai orang-orang yang sabar, kecuali sifat keagungan dan kesombongan. Artinya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Para hamba mengikuti sifat-sifatnya, yaitu pada apa yang selaras dalam diri hamba berupa kedermawanan dan kebaikan. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan tentang salat witir. Ya, ketika Nabi SAW bersabda, ya ahlul Qur'ani awtiru, wahai ahlul Qur'an, salat witirlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witra, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, ganjil maksudnya Maha Esa. Yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan salat witir. Dan penuntut ilmu adalah orang yang paling berhak, paling layak untuk memberikan perhatian kepada salat witir ini melebihi orang-orang yang lain, agar orang-orang yang melihatnya pun akan mengikuti perilaku dari penuntut ilmu ini untuk melaksanakan salat witir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sub terakhir dari bab ini, yaitu hukum orang yang terus-menerus meninggalkan salat witir. Hukum orang yang terus-menerus meninggalkan salat witir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, salat witir adalah sunnah muakkadah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang terus-menerus meninggalkannya, maka persaksiannya ditolak atau tidak diterima. Bayangkan persaksian seseorang ditolak hanya gara-gara dia tidak melaksanakan salat witir secara terus-menerus. Dia tinggalkan terus-terusan witir ini. Beliau rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, pernah ditanya tentang orang yang tidak menekuni atau biasa meninggalkan salat-salat sunnah rawatib. Maka beliau menjawab, barang siapa yang terus-menerus meninggalkannya, maka hal ini menunjukkan sedikit pemahaman agamanya. Sedikit pemahaman agamanya dan persaksiannya ditolak. Berdasarkan pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan selain keduanya. Jadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, beliau nukilkan dari pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan selain kedua orang ini, itu selain Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ada ulama lain yang mengatakan bahwa barang siapa yang terus-menerus meninggalkan salat rawatib, ya salat-salat sunnah rawatib maksudnya, maka ini menunjukkan sedikitnya pemahaman orang ini tentang agama, dan persaksian yang diberikannya akan ditolak lantaran ia terus-menerus meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sedangkan mereka yang terus-menerus meninggalkan sholat witir tidak melakukannya secara terus-terusan, diremehkan betul, maka persaksiannya ditolak. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dimuat di dalam majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, selesailah pada pertemuan pekan ini, pada Rabu malam kemarin dan Kamis malam ini, bab yang ke-8, yaitu bab tentang penuntut ilmu dan sholat tahajud. Ya, penuntut ilmu dan sholat tahajud. InsyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan dengan pembahasan pada bab yang ke-9 di pertemuan Rabu yang akan datang, yaitu beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu. Ini adalah bab yang sangat penting yang akan menyebutkan tentang beberapa kesalahan-kesalahan, ya, yang mana penuntut ilmu ini banyak terjatuh di dalamnya. Dan penting kita mengetahui tentang hal ini, terlebih di masa-masa fitnah seperti ini, di masa-masa di mana syubhat dan syahwat begitu bertebaran. Sebagian orang sibuk untuk tampil, tetapi ilmu yang dia miliki belum mapan, atau apa yang ia bahas ia tidak memiliki ilmunya, maka hendaknya ia menahan diri dari hal-hal seperti ini. Dia fokus untuk belajar, dia memperbaiki dirinya, meninggalkan yang menjadi kesalahan bagi setiap menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada Rabu yang akan datang, pada minggu depan, setiap Rabu dan Kamis malam setelah salat maghrib. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum sekalian. Kebaikan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, adapun kekurangan datangnya dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.